Alihkan dirimu tuh kesegaran Ale-Ale Markisa Baru. Dengerin yuk apa kata kotak tentang Ale-Ale Markisa Baru. Buat antri, ini baru Markisa. Ale-Ale Markisa. Manis Markisanya. Cua langsung suka dari serbutan pertama. Ini favorit Kikan. Manis dicampur seger, penuh kejutan. Kalau lo, Sel? Segernya gak habis-habis. Ngehits habis. Nikmati Ale-Ale Markisa Baru yang makin seru. Rasa buah favorit Indonesia. Meriah manisnya, pecah serunya. Yang dari Ale-Ale emang selalu tak terkalahkan. Ale-Ale Markisa bikin Cobain serunya Ale-Ale Markisa Baru dari Wings Food.